Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pendengar RRI yang kami cintai, alhamdulillah kembali kita bersua melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, pada kesempatan yang berbahagia pada hari ini untuk mengkaji secara mendalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syarawi yang dikarang oleh Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan mencoba untuk membahas ayat 119 surat Al-An'am yang merupakan surat ke-6 yang ada di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma lakum alla ta'kulu mimma zukira smallahi 'alaihi wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum ilayhi wa inna katsiran layudilluna bi ahwaihim bighairi 'ilm inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin. Dan mengapa kamu tidak memakan binatang-binatang sembelihan yang disebutkan nama Allah padanya, sedangkan Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Kaum muslimin rahimakumullah, ayat ini merupakan lanjutan dari ayat keterangan 118 terdahulu, yaitu di mana dalam keterangan ayat terdahulu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memakan binatang-binatang yang disembelih dengan cara menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala ketika penyembelihan tersebut. Nah, di dalam keterangan ayat 119 ini Allah menjelaskan bahwa Allah telah memberikan penjelasan mana hewan-hewan yang halal untuk dimakan dan mana hewan yang haram untuk dikonsumsi, kecuali memang dalam keadaan kondisi terdesak. Satu hal yang bisa kita ambil dari kandungan penjelasan dari ayat ini adalah bahwa begitu mendetailnya aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan ini sampai kepada permasalahan makanan. Iya. Iya. Satu hal yang menarik adalah bahwa ternyata aktivitas makan yang dilakukan oleh manusia itu mendapat perhatian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, karena memang ternyata banyak dosa yang dilakukan oleh umat manusia hanya gara-gara karena makan ini. Iya, atau hanya gara-gara karena ingin mengisi perut yang sejengkal ini. Oleh karena itu banyak sekali keterangan hadis misalnya yang menyatakan bahwa hati-hati menjaga perut ini. Karena apa? Karena memang salah satu penyebab kenapa doa kita tidak terkabul itu diakibatkan karena kita memasukkan barang-barang haram ke dalam perut kita. Atau dalam kata yang lain, ternyata sikap kita di dalam mengambil rezeki atau nikmat dari cara yang haram itu sebenarnya akan mengakibatkan kerugian bagi diri kita sendiri. Ya. Baiklah para pendengar rahimakumullah, bersama kita pada hari ini sudah hadir Ustaz Zainal Arifin dari tim Safira Al-Azhar yang kita harapkan masukannya. Silakan Ustaz. Iya. Terima kasih Ustaz Ahmad Perdana. Ayat ini sebenarnya merupakan sebagaimana ayat sebelumnya sugesti. Iya. Fakulu, ayat sebelumnya makanlah. Di sini kenapa kamu tidak mau memakan? Apa alasan tidak mau memakan makanan yang sudah jelas halalnya? Yeah. Ini merupakan sugesti bagi kita yang halal itu dimakan. Aha. Dan ini juga merupakan bukti bahwa yang halal itu sangat banyak. Maka disebut di sini, kenapa nggak memakan yang halal? Kenapa? Karena yang halal itu sudah cukup banyak. Yeah. Kenapa kok harus sampai memakan yang haram? Nah, maka di situ qad fassala lakum ma harrama 'alaikum. Yang dijelaskan itu cuman yang haram saja. Karena apa? Karena yang haram itu sedikit. Karena sedikitlah dia maka bisa disebutkan itemnya satu persatu. Kalau yang halal itu banyak, maka tidak mungkin dihisor, dibatasi dengan menyebutkan itemnya satu persatu. Yeah. Nah, inilah merupakan sugesti bagi umat Islam untuk mencari yang halal karena yang halal itu sangat banyak, untuk menghindari yang haram karena yang haram itu sedikit. haram pun terkadang boleh kita makan. Illamaturirtum, kalau misalnya kamu terpaksa. Nah, ini menarik ini Ustaz Perdana, masalah terpaksa ini. Ada orang yang terpaksa minum tuak tapi tiap hari, apakah itu bisa dikatakan itu terpaksa? Sejauh mana keterpaksaan itu? Ada juga kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi di ayat yang lain, wahai Syekh, saya harus menggunakan uang hasil riba. Terpaksa saya menggunakan uang hasil riba, sejauh mana? Atau ada juga orang mengatakan, ya Ustaz, saya terpaksa melakukan korupsi karena anak saya tidak bisa makan kalau tidak korupsi. Sejauh mana ini disebutkan illa maturirtum ilaihi dalam menurut syariat, di mana Ustaz Perdana ini pakar di bidang hukum Islam ini. Kami persilakan, Pak Ustaz. Iya, mengenai masalah keterpaksaan di dalam mengkonsumsi sesuatu atau di dalam mempergunakan sesuatu yang dilarang oleh syariat, itu sebenarnya sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya yang lain. Famani bataqa famani turra ghaira baghin wala adin fala isma alai. Barang siapa yang kondisinya dalam keadaan terpaksa, ghaira adin, ya, tanpa berlebih-lebihan, ya, maka dia tidak akan mendapatkan sanksi dosa di situ. Yeah. Artinya Allah sudah membatasi dan memberikan satu aturan bahwa keterpaksaan itu diperbolehkan, tapi jangan berlebih-lebihan. Iya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu terpaksanya ini dalam bagaimana tolak ukur terpaksanya. Terpaksa itu kalau memang tidak kita konsumsi barang yang dilarang itu akan membahayakan jiwa. Itu dia. Misalnya kita masuk ke hutan, tidak ada makanan yang bisa kita dapatkan kecuali di hadapan kita ada bangkai. Bangkai diharamkan, maka boleh kita makan bangkai daripada kita mati. Begitu. Nah, hal yang sama juga pernah terjadi pada masa Umar, ya, ketika ada seorang yang melakukan pencurian dan tidak dikenakan hukuman potong tangan. Karena memang terpaksa pada waktu itu, kondisi kelaparan. Kalau dia tidak mengambil makanan, dia akan mati. Nah, begitulah keterpaksaan yang tolak ukur keterpaksaan. Jadi akan membahayakan jiwa kalau ternyata itu tidak kita konsumsi atau tidak kita pergunakan. Tapi dengan syarat secukupnya saja. Artinya tidak harus sampai kenyang. Kalau makan ya? Tidak harus sampai kenyang. Kalau makan sekedar bisa, istilah orang Arab, menguatkan tulang punggungnya, bisa dia bergerak untuk mencari nafkah yang lain, untuk mencari yang lain. Tapi kalau misalnya keenaan sampai kekenyangan dan tertidur, itu bukan namanya terpaksa. Keterpaksaan atau sudah berlebih-lebihan di dalam menggunakan keterpaksaan itu tadi. Dalam rangka memakan uang riba atau korupsi ini, bagaimana keterpaksaan yang dijadikan argumentasi bagi orang yang melegalkan hal itu, Ustaz? Iya, ini bukan keterpaksaan ini. Ini memang hanya sekedar memenuhi keinginan hati saja. Iya. Artinya dia sudah punya gaji, dia sudah punya pemasukan, sehingga dia bisa menyimpan. Sehingga uang, dia bisa menyimpan. Yang artinya kalau sudah cukup saja untuk makanannya, untuk makanan keluarganya, itu sudah cukup. Kalau dia melakukan korupsi hanya sekedar untuk membeli TV baru, kipas angin baru, atau mobil baru, atau menambahkan rumah yang sudah dia miliki, itu namanya bukan keterpaksaan, tapi hanya karena atas dasar hawa nafsu saja. Kalau dikatakan bahwa ini bukan uang korupsi, Pak Ustaz. Ini ucapan terima kasih. Ini bagaimana kita membedakan uang terima kasih dengan uang korupsi ini, Pak Ustaz? Sekarang karena orang semua merasa saya tidak korupsi, saya mendapatkan uang terima kasih, dan ini banyak. Bagaimana ini menurut Pak Ustaz? Iya, mungkin salah satu sikap yang penting kita ambil adalah apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab ketika dia meminjamkan uang kepada orang lain, dan ketika uang itu dikembalikan kepadanya dan dikatakan, ini saya berikan tambahan sebagai ucapan terima kasih. Umar mengatakan, saya tidak menerima uang tambahan ucapan terima kasih ini, karena itu termasuk yang syubhat. Iya. Ini adalah sikap yang paling utama untuk dilakukan. Pernah sekali pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada seorang sahabat yang mendatangi Rasul. Dia dipercayakan untuk mengambil harta zakat. Dia kemudian memberikan harta zakat kepada Rasul dan mengatakan, ini adalah uang hasil, ini adalah uang terima kasih kepada saya, katanya. Dia bedakan antara ada uang zakat yang memang sudah diberikan dan kemudian uang tambahan. Kata Rasulullah, apakah engkau akan menerima uang ini kalau engkau duduk-duduk saja di rumah? Kata Rasulullah. akhirnya orang tersebut mengembalikan uang khas ucapan terima kasih tadi. Jadi saya kira untuk itu adalah syubhat begitu. Artinya lebih baik untuk ditinggalkan karena menimbulkan keraguan-keraguan di dalam hati kita. Jadi kembali ke ayat ini Pak Ustadz ya. Jadi famanitturra fi makhmasatin. Jadi keterpaksaan itu selain ghairu adin, jadi juga dalam keadaan kelaparan. Jadi kalau misalnya tidak kelaparan dan tidak membuat orang mati kalau tidak makan, maka istilah keterpaksaan itu pun tidak bisa dijadikan argumentasi untuk melegalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, satu hal yang juga ingin saya tanyakan ini Ustaz Jainal, bahwa kalau di dalam Al-Qur'an kita akan mendapatkan keterangan tentang haram itu dijelaskan secara detail oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan bahwa ternyata yang halal itu lebih banyak daripada yang haram. Tapi Ustaz Jainal, apa sih yang menyebabkan manusia sekarang ini ketika dilarang sesuatu malah itu yang menjadi fokus utama pencariannya? Ketika minuman keras dilarang, tapi ternyata sedangkan minum aqua, kemudian minum air teh dan sebagainya, itu orang-orang banyak yang mengejar-ngejar untuk meminum minuman yang haram ini. Kira-kira apa penyebabnya ini Ustaz? Inna hadainas sabila imma syakiro wa imma kafuro. Jadi manusia itu memiliki, setelah sudah memiliki naluri untuk bersyukur atau untuk kufur. Sebenarnya orang yang normal itu akan memilih jalan kesyukuran karena yang halal itu sudah cukup banyak. Tetapi karena Allah juga memberi insting untuk melenceng, ada sifat kufur dalam diri manusia, maka ada orang itu mencari jalan-jalan yang susah. Kembalinya kepada pertanyaan lagi, bahwa memang insting untuk berbuat salah itu ada dalam diri manusia. Jadi ketika orang-orang ingin mencari kesalahan, itu memang secara naluri ada. Tetapi ketahuilah bahwa mengikuti insting yang salah itu akan menyusahkan diri sendiri. Mencari yang haram di mana yang halal itu sudah banyak dan begitu jelas, itu hanya akan menyusahkan hidup kita sendiri. Karena kita dalam kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi ini sering kita nyatakan halal dan haram itu tidak bermanfaat bagi Allah, tetapi sangat bermanfaat secara positif bagi diri pelakunya masing-masing. Oke, ini menarik Ustaz. Tadi Ustaz menjelaskan bahwa di dalam diri manusia itu ada insting untuk syukur dan kufur. Syukur dan kufur. Sebenarnya begini Ustaz, ada orang yang mengatakan bahwasanya setan itu yang menyebabkan manusia melakukan kemaksiatan. Sebenarnya begini Ustaz, yang sebenarnya manusia itu yang lemah, ya. Sebenarnya yang ketika melakukan suatu perbuatan yang salah, itu apakah syaitan yang membuat kita melakukan perbuatan salah ataukah kita sendiri sebenarnya yang melakukan perbuatan salah itu? Iya, jadi di sini disebutkan dalam ayat yang kita kaji ini juga sangat terkait dengan pernyataan Ustaz Perdana, pertanyaan Ustaz Perdana, wa inna katsiran la yudillu nabi ahwaihim bi ghairi ilm. Sesungguhnya banyak manusia itu sesat karena mengikuti hawa nafsu. Jadi sekarang hawa nafsukah yang membuat kita tersesat atau setankah membuat kita tersesat? Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi mengadopsi kedua-duanya. Setan juga bisa membuat manusia tersesat, hawa nafsu juga bisa membuat manusia tersesat. Artinya dari dalam ada faktor internal membuat kita tersesat, ada faktor internal membuat kita terselamatkan, ada faktor eksternal membuat kita tersesat, ada faktor eksternal membuat kita terselamatkan. Jadi faktor luar dan dalam itu mempengaruhi manusia tersesat atau terselamatkan. Jadi di sini ahwaihim adalah faktor dalam, bi ghairi ilmin adalah faktor luar. Karena apa? Karena ilmu pengetahuan itu akan lebih menyelamatkan manusia. Begitu juga dengan dengan setan itu akan mempengaruhi manusia akan mengikuti kesesatan. Karena apa? Karena setan itu membuat kita akan menjadi manusia yang bodoh. Kira-kira nih Ustaz, yang paling kuat dorongannya ini untuk melakukan suatu kejahatan, apakah berasal dari keinginan manusia sendiri atau hawa nafsu sebagaimana ayat ini, ataukah karena memang dorongan dari syaitan itu yang lebih kuat? Iya, Syekh Muhammad Mutawalli Sa'rawi lebih jauh menjelaskan bahwa ketika syaitan menggoda manusia, targetnya satu, bagaimana manusia melakukan kemaksiatan. Misalnya dia tidak bisa digoda dari segi keuangan, mencuri atau apapun caranya, dia akan menggoda dari sisi wanita, tidak bisa dari sisi kemaksiatan, dia menggoda dari sisi ketaatan, bagaimana ketakaburan, tidak bisa menggoda dari sisi ketaatan, ketakaburan, dia akan mencoba dari segi musibah, dari segi banyak aspek digoda oleh setan, dengan satu catatan bahwa dia akan meninggalkan ajaran agama dan melakukan kemaksiatan. Sementara hawa nafsu, dia akan strike. Ketika kita mengikuti satu hawa nafsu, ada keinginan menggebu-gebu terhadap wanita, maka kita akan mengejarnya jatuh bangun untuk meraih wanita itu. Tetapi ketika itu tidak kita bisa mencegahnya, intaftimhu yang fatim, ketika kita mencegah hawa nafsu kita, sudah selesai. Kita tidak akan tergoda untuk melakukan penyimpangan di bidang keuangan, atau takabur dalam ketaatan, atau tidak sabar dalam kemaksiatan. Tidak, karena apa? Karena hawa nafsu strike satu kemaksiatan saja, sementara setan tujuannya agar kita melakukan kemaksiatan dengan cabang yang berbagai macam ragamnya. Iya, para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembicaraan kita pada ayat ini, terutama sekali ketika Allah menutup keterangan firman-Nya dengan inna rabbaka huwa a'lamu bil mu'tadin, bahwa sesungguhnya Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang telah melampaui batas. Artinya adalah bahwa sikap atau tindakan dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia itu biasanya berangkat dari sikap berlebih-lebihan dalam segala sesuatu. Apakah makan, apakah di dalam bekerja, apakah yang lain sebagainya. Ketika seorang muslim tidak hati-hati atau tidak bersikap wasatan, sikap pertengahan di dalam melakukan aktivitasnya, maka akan dikhawatirkan dia akan berlebih-lebihan, dan ini akan menjebakkannya, membuat dia terjebak ke dalam perbuatan maksiat dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.